hati ko tagamang de ulah hadi urang tapandang jauh mata memandang ka langit tinggi menarawang kalimpanan mato maharos saya. Kayu nana dia sandari kudian hari sasalang tibo turukan saja kanda arang tuo rilakan denai rang biasa andil juo nan kata seso biarlah bumi dua karam ditapi daripada karam di tangan andil juo nan kata miayo bansai diri jauh mata memandang ke langit tinggi menarawang kalimpanan mata maharos sayang.